Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah pada tahap akhir pembicaraan tentang nawaqidul Islam al-ashrah, pembatal Islam yang 10. Pembicaraan yang sangat penting untuk diketahui setiap muslim dalam rangka untuk mewaspadai agar diri kita tidak terjerumus dalam perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, karena berapa banyaknya di antara kaum muslimin yang tidak memahami tentang perkara ini, apalagi kemudian berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Sedangkan setiap amal ada pembatalnya, salat ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, zakat ada pembatalnya, haji ada pembatalnya, demikian pula syahadat keislaman kita ada pembatalnya. Ini yang kemudian banyak kaum muslimin yang tidak perhatian, padahal seharusnya perhatian terhadap pembatal Islam jauh lebih dia perhatikan dibandingkan dengan pembatal-pembatal amal yang lainnya. Apabila seorang dia batal sholatnya, menjadi kafir atau tidak, ikhwan? Orang batal sholatnya menjadi kafir atau tidak? Enggak. Demikian pula orang batal puasanya, orang batal hajinya. Akan tapi apabila dia batal syahadatnya, batal keislamannya, maka akan menghancurkan seluruh amal-amal yang telah dia bangun. Oleh karena itulah seharusnya seorang muslim dia memiliki perhatian yang besar terhadap perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman dia. Walhamdulillah kita telah membahas 10 pembatal Islam dengan pembahasan secukupnya. Dari pembatal yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah, melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasail, menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah. Yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan madhab kekafiran mereka. Yang keempat, man taqada anna ghaira hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi wa hukma ghairi ahsan min hukmi, barang siapa yang dia berkeyakinan bahwa petunjuk selain petunjuk nabi lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Rasulullah sallam lebih sempurna dibandingkan hukumnya Rasulullah sallam. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bi ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia membenci walaupun sebagian apa yang dibawa Rasul, Bahkan sekalipun orang itu dia mengamalkannya, maka kebencian dia terhadap apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah amalan kekafiran. Yang keenam, al-istihza, dia memperolok-olok dari agama ini. Apakah itu dia memperolok-olok Allah, ayat Allah, Nabiullah, Al-Quran, para ulama. Yang ketujuh, as-sihru, isihir, yang merupakan amalan syaitan. Yang kedelapan, muwalatul musyriki, mudaharatul musyrikin alal muslimin, dia memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Yang kesembilan, man taqada anna ba'dhan nas yasihu al-huruj an syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang boleh keluar tidak terikat dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini amalan yang juga mengeluarkan dia dari Islam. Yang ke-10, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih, dia tidak mempelajari sama sekali agama Allah dan tidak pula mengamalkan agama tersebut. Ikhwati billah, inilah di antara 10 pembatal Islam yang telah kita sampaikan secara ringkas. Dan pada pembatal yang ke-10 kita kemarin telah terangkan bahwa dinul Islam ditegakkan dengan ilmu dan amal, dan Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, dengan ilmu dan amal, dan tidak akan diperoleh kejayaan Islam sama sekali kecuali kembali kepada din ini dengan dia mempelajari dan mengamalkan agama ini. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan di antaranya, idza tabayatum bil inah wa akhadtum athnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la ya'zi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah tenggelam dalam jual beli sistem ribawi, satu di antaranya adalah sistem inah, jual beli sistem ribawi. Sistem ribawi itu banyak, bisa menimpa dalam hal jual beli, bisa menimpa dalam hal utang piutang. Satu di antaranya adalah inah. Dan kalian telah mulai asyik dengan ternak-ternak dan cocok tanam kalian, yang ini merupakan bentuk lain daripada hubbud dunya, hatinya telah sedemikian lengket dengan perkara dunia sehingga dunia menguasai dirinya. Dan apabila dunia telah menguasai hatinya, ikhwati fillah, maka kelazimannya wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, jihad dengan segala bentuknya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau di antaranya menerangkan jihad itu meliputi jihadun nafs, jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan diri kita sendiri, ikhwan, memiliki beberapa bagian. Jihad untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk mengamalkan agama, Karena ilmu yang tidak diamalkan tidak akan menjadi ilmu yang nafi, tidak akan menjadi al-ilmu nafi, tidak akan menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu hanya akan menjadi manfaat ketika diamalkan. Jihad untuk mendakwahkan agama ini, yang agama ini tersebarnya membutuhkan jihadnya kaum muslimin, membutuhkan dia mengorbankan hartanya, membutuhkan dia mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan seluruh hidupnya, harta, jiwa, waktu dan tenaga, maka dicurahkan habis untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad untuk memiliki kesabaran dalam mewujudkan itu semuanya. Inilah jihadun nafs. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Jihadus syayatin. Jihad melawan syaitan, yaitu jihad untuk menepis asyahawat wasyubahat yang dihembuskan oleh syaitan. Dan jihad yang ketiga, melawan al-kufar wal munafiqin. Jihad melawan kufar wal munafiqin, ikhwati fillah, yaitu dengan cara iqamatul hujjah. Ini yang pertama, menegakkan hujjah, menjelaskan kepada mereka tentang Islam sejelas-jelasnya, dan menyingkap kebatilan-kebatilan yang ditebarkan oleh orang kafir dan munafik. Dan kemudian berikutnya kepada orang kafir secara khusus adalah jihad bisilah, jihad dengan senjata. Di saat dibutuhkan untuk angkat senjata dengan orang kafir, maka disitulah diantara medannya jihad dengan orang kafir. Akan tapi jihad bisilah ikhwati fillah tidak digerakkan kecuali oleh penguasa kaum muslimin, bukan atas nama pribadi-pribadi. Akan tapi jihad ini digerakkan oleh penguasa kaum muslimin. Yang keempat, jihad melawan arbabul ma'asi wal bid'ah, melawan gembong-gembong kemaksiatan dan ahlul bid'ah. Ini jihad yang hanya dilakukan oleh para ulama atau juga oleh para penguasa kaum muslimin dalam rangka untuk menghilangkan berbagai macam kemaksiatan yang ditebarkan ahlul maksiat, dan dalam rangka untuk menyingkap syubhat dan kebatilan yang ditebarkan oleh ahlul bidah. Ini adalah jihad yang terangkat para ulama. Apabila hati manusia, ikhwan, dikuasai oleh dunia, semangat jihad akan melemah, semangat menuntut ilmu akan sangat melemah, apalagi mengamalkan ilmu, apalagi mendakwahkan ilmu dan amal, apalagi jihad melawan kufar. Maka apabila umat Islam telah dalam keadaan seperti ini, sallallahu alaikum dullan, Allah akan campakkan dalam kinaan, la yang zinghu hatta tarju ila dinikum, dan kinaan tidak akan diangkat oleh Allah hingga kalian kembali kepada agama. Arruju ila dinillah, kembali kepada agama Allah, ikhwati billah, tidak akan terwujud kecuali kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan mempelajari Al-Qur'an dan sunnah dengan bimbingan para ulama. Ini adalah cara kembali kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lainnya, arruju ila dinillah, ini tarji'u ila amrikumul awal, hendaklah kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama, yaitu apa yang membuat para sahabat berjaya, maka itulah yang akan membuat umat ini kembali baik. Al-Imam Malik mengatakan diantaranya, la yasluhu akhir hadhil ummah illa bima saluha awwaluha, umat akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat yang terdahulu. Oleh karena itulah para ulama mengajarkan kepada kita bahwa tidak akan kita kembali kepada kemuliaan Islam kecuali kembali kepada Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah difahami dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. bukan Islam yang telah yang kemudian dibawa oleh model semisal Ahlul Kalam, bukan Islam yang disebarkan oleh orang-orang filsafat, bukan Islam yang disebarkan orang-orang sufi, bukan Islam yang disebarkan orang-orang mereka mengatasnamakan dinul Islam, akan tapi sangat jauh dari pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika beliau menerangkan pada pembatal yang ke-10 ini, beliau membawakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakni wa man adlamu mimman dzukiru bi ayati rabbiha bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim. Artinya orang inilah orang yang paling zalim. Siapa itu? Orang yang mereka disampaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, yang peringatan Allah datang dari Allah yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat kehidupan, yang peringatan Allah Allah sampaikan secara khusus melalui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul Allah dengan segala perjuangannya menyampaikan ayat Allah dalam rangka untuk membahagiakan manusia, menjelaskan berbagai macam perkara tentang kehidupannya. Kemudian apa yang menjadi nikmat Allah yang sangat besar ini disampaikan kepada dia, kemudian dia berpaling. Oh, alangkah sangat zalimnya orang seperti ini. Maka kata Allah, wa man adlam, siapakah yang lebih zalim? Mimman dzukiru bi ayati rabbih, orang yang mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang sungguhnya peringatan ayat itu dalam rangka membahagiakan dia, dalam rangka memberikan kebaikan yang terbaik untuk dia. Tsumma a'rada an, kemudian dia pun berpaling dari ayat Allah. Tsumma a'rada anha, maka ancaman Allah, inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami Allah terhadap orang-orang mujrim, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula beliau katakan atau dibawakan pula ayat yang lainnya ketika menjelaskan tentang pembatalan ke-10 ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah menurunkan risalah dalam rangka untuk membahagiakan manusia, maka barang siapa yang mereka mengikuti risalah ini, la yadhillu wa la yashqa, fa imma yatiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Adapun apabila telah datang dariku petunjuk, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, famanittaba hudaya, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Dia tidak akan sesat di dunianya dan dia tidak akan celaka di akhiratnya. Di dunia dia menjadi orang-orang yang mereka berbahagia dengan kehidupannya. Dia akan menempuh jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Dan di akhirat dia akan menjadi orang yang berbahagia dengan kehidupan jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun barang siapa yang mereka berpaling dari petunjukku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ikhwati fillah, bukan karena dia tidak memiliki harta, bukan karena dia tidak memiliki fasilitas kehidupan dunia, akan tapi kehidupan yang sempit ikhwati fillah, kehidupan yang menjadikan jiwa mereka bagaikan hidup di neraka, bagaikan mereka merasakan sempitnya kehidupan penuh dengan tekanan-tekanan jiwa. Dia tidak memiliki keluasan dalam kehidupan mereka. Ikhwati fillah, manusia di dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak mengikuti ajaran Allah, maka dia masih menjadi pengikut ini al-hawa, menjadi pengikor hawa nafsu. Wa illam yastajibulak, seandainya mereka tidak mengikuti engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mengikuti wahyu yang diajarkan Nabi, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka sungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka. Ketahuilah apabila manusia itu tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka mereka ini akan mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, manusia ini apabila mereka tidak menyembah Allah, apabila mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka akan menyembah kepada hawa nafsunya dan syaitan. Itu sudah merupakan kepastian dalam jalan kehidupan manusia. Harabu min riqil ladhi khuliqulah fabulu fi riqti al-hawa wa syaitan. Ketika manusia mereka lari dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia lari dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Allah itu adalah fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah. Sehingga barang siapa yang mereka menyembah Allah, mereka berada di atas fitrah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrahnya menyembah Allah dan berjalan di atas kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka lari dari menyembah Allah, mereka pasti akan masuk dalam jebakan perbudakan al-hawa wa syaitan. Dia akan masuk dalam penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Dan wallahi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan yang hakiki dirasakan oleh jiwa manusia kecuali dengan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berkata seorang salaf, masakin ahli dunia, orang yang dikatakan benar-benar dia itu miskin dari kalangan ahli dunia, bukanlah orang yang mereka tidak berharta. Orang yang dikatakan benar-benar miskin dari kalangan ahli dunia, siapa itu? Kharaju minad dunya wa lam yadhuqu athyaba ma fiha wa ahla. Mereka adalah orang-orang yang ketika sampai keluar hidupnya, sampai mereka mati meninggalkan dunia, keluar dari dunia ini, sama sekali belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling lezat. Sedangkan seluruh orang yang mereka menjalani kehidupan di dunia sekarang ini ikhwati billah, dia dengan segala cara ingin mendapatkan sesuatu yang paling nikmat, sesuatu yang paling lezat. Akan tapi ternyata orang ini sampai keluar dari dunia belum pernah mendapatkan sesuatu yang paling lezat. Ketika ditanyakan apa itu atyabama wa ahla, apa itu atyab mafia wa ahla, apa itu yang dikatakan paling indah dan paling lezat, paling enak, paling manis rasanya? Mahabbatullah wa marifatullah wal uns bi liqa'illah. Ini hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kelezatannya hanya berada sebatas kepuasan mata, barang siapa yang kelezatannya sebatas kepuasan telinga, barang siapa yang ini kesenangannya, kelezatannya sebatas yang dirasakan oleh lidahnya, ujung lidahnya, barang siapa yang kelezatannya sebatas pada pemuasan kemaluannya, maka wallahi dan wallahi dia tidak akan pernah merasakan hakikat kelezatan yang hakiki. Kelezatan mata sekilas memandang, kelezatan telinga sekilas mendengar, kelezatan lidah dia sekilas ketika dia makan selesai, kelezatan kemaluan ketika dia merasakan apa yang dia rasakan, Akan tapi selesai itu semuanya, dia akan bisa menjadi manusia yang paling kesepian di dunia sekarang ini, manusia yang merasakan kesengsaraan. Kenapa? Karena wadah kebahagiaan hakiki itu letaknya pada hati manusia. Dan hati tidak akan berbahagia dengan hakiki kecuali apabila hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang hati bisa berlapang dada, hati bisa merasakan tenangnya kehidupan apabila hati itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila hanya sebatas pada kepuasan materi, kelezatan lidah, kelezatan mata dan telinga, kelezatan dan kepuasan jasad yang dia rasakan, maka itu tidak akan mewariskan kebahagiaan yang hakiki. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kisah tentang orang-orang yang semisal ini sangat banyak. Kisah berkaitan dengan orang-orang yang mereka sengsara hidupnya bersama dengan glamornya dunia mereka sangat banyak. Dan sebagaimana pula kisah tentang para ulama yang hatinya betul-betul mengenal Allah dan mereka sangat bahagia dengan perkaranya juga sangat banyak. Oleh karena itulah, di antara orang-orang yang mereka hatinya merasakan lezat bersama dengan bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang mereka datang ke kafe, datang ke tempat-tempat pelacuran, datang ke tempat-tempat narkoba, hiburan-hiburan, mereka ingin senang dengan perkaranya. Sebagaimana orang yang mereka ingin dekat dengan Allah dengan sholat malamnya, dengan zikir dan wiridnya, dengan ketaatan yang mereka lakukan. Apa kata seorang salaf? Ahlul lail aladzu min ahlil lahwi min lahwihim. Orang yang mereka menghidupkan malam dengan sholat malam, dengan mereka bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih merasakan lezat dibandingkan dengan ahli maksiat dengan kemaksiatan mereka. Orang yang mereka sedang bersanding dengan Allah dengan mengamalkan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka jauh lebih lezat dibandingkan dengan ahli maksiat dengan kemaksiatan yang sedang mereka rasakan. Dua-duanya mengejar kelezatan. Akan tapi kelezatan ahlu ta'at, kelezatan ibadullah, kelezatan yang betul-betul dia rasakan sepanjang waktu setiap detiknya, yang tidak dirasakan oleh ahlul maksiat, yang tidak dirasakan oleh mereka yang kosong hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati billahi rahimanallah, oleh karena itu Allah katakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nashuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat kelak Allah akan himpun mereka sebagai orang-orang yang buta. Qala rabbi lima khasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau himpun sekarang aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu melihat? Allah katakan kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatku dan kamu lupakan ayatku tersebut. Demikian pula pada hari ini Anda dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaan wifaqa ikhwati fillah. Balasan yang sesuai yang setimpal dengan kadar amalnya. Barang siapa yang di dunia sekarang ini dia buta dengan risalah Allah Subhanahu wa taala, dia buta dengan risalah Allah, maka Allah akan jadikan dia buta ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di dunia sekarang ini dia melupakan Allah dan syariatnya, maka di akhirat kelak yang dia sangat membutuhkan pertolongan dan tidak ada penolong kecuali Allah, maka Allah akan lupakan dia pada saat itu sebagaimana dia di dunia melupakan Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan wa qad atainaka min ladunna dzikra. Sungguh telah aku berikan kepada engkau ya Muhammad dari sisi kami peringatan. Telah aku berikan kepada engkau ya Muhammad peringatan. Man a'rada anhu, barang siapa yang dia berpaling dari peringatan tersebut, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra. Maka di akhirat kelak dia akan menggendong semua dosa akibat dia melalaikan peringatan Allah yang Allah memberikan zikirnya sesungguhnya dalam rangka mengantarkan manusia bahagia. Lalu dia memilih kehidupan yang penuh dengan dosa dan maksiat. Istahabbul hayata dunya alal akhirah. Mereka lebih menginginkan yakni dunia dibandingkan dengan akhirat. Ikhwati billah, diingatkan oleh para ulama kita dalam sabda Rasulullah SAW, murratu dunya hulwatul akhirah wa hulwatul dunya murratul akhirah. Pahitnya ikhwati billah, murratu dunya, pahitnya kehidupan dunia adalah manisnya kelak di akhirat. Barang siapa yang di dunia sekarang kata Nabi, dia berpahit-pahit meninggalkan maksiat, melakukan taat, dia mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan, dia tidak menjadikan hawa nafsunya, dia umbar semaunya, sehingga dia terasa pahit merasakan kehidupan, menanggung pahitnya kesabaran, maka di akhirat dia akan merasakan manisnya akhirat. Akan tapi barang siapa yang di dunia mereka bermanis-manis, mengumbar hawa nafsunya, semaunya kehidupannya, tanpa beban sama sekali, tanpa batas, di akhirat dia akan merasakan pahitnya kehidupan akhirat. Waktu kita habis ikhwan, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan yang kata biiznillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.